Majelis Allah bergumbah panjang, empai inilah aku terkina. Lalu di muka umaku pagi esok dia ku tanti di jalan ke ayat pangkalan mandi. Panca sambil bertembang pagi yang asal di dekasian. Siang malam aku terbayang, oi Halimah gadis kula, ulasnya ilok tinggi semampan.